membentang telah kita arungi bersama. Papa, ingatkah badai telah menghempas dirimu? Oh, takutnya diriku tak kulepas dirimu dalam pelukanku. Hujan turun deras, angin meniup, perahu pun tak terkemudi. Berlayarlah kita tanpa arah dan tujuan entah kemana. Tanpa Tuhanku.